kuring mah nu disebut kumis anti. Kumis letik rada ipis bari nyeprit. Komo lamun dipake nyium nu gelis, moal henteu nu gelis murihit deui. Hei batur batur nu ngarukut kumis antik, tong hariwa pasti bakal jadi duit. Bisa mirip ka jelema anu pelit, asal seri geus tantu dibere duit. Komo uneker aya dina raramean, kumis antik geus pasti jadi peran. Aweweti jauh na ngadar ketan, nges pasti balik teh mawa pasangan. Hei batur batur tungarukut kumis antik, tong hariwang pasti bakal jadi duit. Bisa mirip ka jelema anu pelit, asal seri geus tantu dibere duit. Cekuring mah nu disebut kumis anti, kumis letik rada ipis bari nyeprit. Komo lamun dipake nyium nu gelis, moal henteu nu gelis murihit deui. Hei batur batur nu ngarukut kumis antik, tong hariwang pasti bakal jadi duit. Bisa mirip ka jelema anu pelit, asal seri geus tantu dibere duit. Komo uneker aya dina raramean, kumis antik geus pasti jadi peran. Aweweti jauh na ngadar ketan, geus pasti balik teh mawa pasangan. Batur batur tungarukut kumis antik, tong hariwang pasti bakal jadi duit. Bisa mirip ka jelema anu pelit, salah seri geus tantu